Aku sudah tak muda lagi, bukan ABG lagi, tapi bukan berarti aku tak boleh jatuh cinta padamu hanya karena usiaku yang berbeda jauh. Kalau aku suka sama kamu, kamu juga suka sama aku. Biar saja kalau ada yang tak suka, yang penting kita bahagia. Masa bodoh, orang mau bilang apa? Bodoh amat, buat aku gak masalah. Soal cinta tak pernah pandang usia. Aku tua, kamu muda, kalau cinta jangan dong dibikin susah. Aku tahu kalau usiaku sudah tak muda lagi, bukan ABG lagi, tapi bukan berarti tak boleh jatuh cinta padamu hanya karena usiaku yang berbeda jauh. Kalau aku suka sama kamu, kamu juga suka sama aku. Biar saja kalau ada yang tak suka, yang penting kita bahagia. Masa bodoh, orang mau bilang apa? Bodoh amat, buat aku gak masalah. Oh, soal cinta tak pernah pandang usia. Aku tua, kamu muda, kalau cinta jangan dong dibikin susah. Thank you.

begitu indah di mataku. Kau begitu sempurna di hatiku. Walau kau bukan milikku, aku tetap mencintaimu. Mungkin takkan ada yang sepertimu. Mungkin takkan ada yang seindahmu. Walau kau bukan milikku, aku tetap mencintaimu. Ku sadari diriku tak sempurna dan tak pantas mencintaimu. Namun rasa ini tulus kepadamu dan ku berikan hanya untukmu. Thank you. mencintai dirimu. Kasihku juga menyayangi dirimu. Antara kau dan diriku sama-sama cinta. Tua nanti sampai tua nanti. Sisiku, kalau gelisah rasa hatiku, ku ingin bertemu denganmu. Kau yang di sana lagi apa? Dah lama tak mendengar kabarmu. Bercinta kita di udara, lewat telepon kita bercumbu. Sayang cinta kita, cinta jarak jauh. Sayang kasih kita, sayang jarak jauh. Jangan kau cemburu, seuzon padaku, oh kasihku. Engkau yang di sana, jagalah hatimu. Aku yang di sini, setia untukmu. Percayalah kasihku, takkan selingkuhi. Rasa hatiku, ku ingin bertemu denganmu. Sayang cinta kita, cinta jarak jauh. Sayang kasih kita, sayang jarak jauh. Jangan kau cemburu, seuzon padaku, oh kasihku. Engkau yang di sana, jagalah hatimu. Di sini setia untukmu. Percayalah kasihku takkan selingkuhi dirimu. Kita cinta jarak jauh. Sayang kasih kita, sayang jarak jauh. Jangan kau cemburu, seuzon padaku, oh kasihku. Engkau yang di sana, jagalah hatimu. Aku yang di sini, setia untukmu. Percayalah kasihku takkan selingkuhi dirimu. Sayang cinta kita, cinta jarak jauh. Sayang kasih kita, sayang jarak jauh. Jangan kau cemburu, seuzon padaku, oh kasihku. Kau yang di sana, jagalah hatimu. Yang di sini setia untukmu. Percayalah kasihku takkan selingkuhi dirimu. Sayang cinta kita, cinta jarak jauh. Sayang kasih kita, sayang jarak jauh. Jangan kau cemburu, seuzon padaku, oh.

ucap selamat tinggal kasih. Bila bukan itu terjadi, ku harapkan engkau kembali. Bila kan pernah terjadi, ku ucap selamat tinggal kasih. Bila bukan itu terjadi, ku harapkan engkau kembali. Bisa melupakan dirimu, setiap saat selalu ingat senyummu. Bayang kasihmu menjelma, siang malam hatiku menderita. Sampai bila ku pendam rasa cinta? Ada kau tahu besar harapanku pada hatimu. Apa kau tak rasa getaran cinta merindu? Oh, mungkinkah perasaan kita sama? Apa hanya aku saja yang teramat cinta padamu Dewi Cinta? Pujaan insan manja, hanya dirimu seorang yang selalu ku impikan. Manja, hanya dirimu salamu la la la la la la la la. Oh, oh, oh, oh, oh. Ha, ha, ha, ha. Hidup adalah perjuangan, tak ada kata mengalah. Hidup adalah rintangan, tak ada kata pasrah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tumbuhkan niat di hati, kerjakan apa yang bisa. Hilangkan jenuh di jiwa, waktu terbuang sia-sia. Terbuang sia-sia.